Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, terakhir kemarin kita bahas tentang kesepakatan antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Yang hal ini diwakili oleh dua orang, Abu Musa al-As'ari dan Amr ibn al-As, yang dua hakam ini, dua juri ini kemudian membuat kesepakatan bersama. Di antara poin kesepakatan yang kemarin kita baca, ayun zila ala hukmullah, ala hukmillahi wa kitabihi wa sunnati rasulihi, pasrah kepada hukum Allah, kitab hukum Allah, kitabnya dan sunnah rasulnya, dan tidaklah yang menyatukan keduanya kecuali hal itu. Kemudian kesepakatan bahasanya keduanya akan menetapkan hukum di antara umat ini dan tidak akan menjerumuskan umat ke dalam peperangan dan perpecahan. Kemudian poin kesepakatannya keduanya aman, demikian juga keluarganya dan umat, itu akan jadi penolong untuk hal itu. Dan disepakati juga bahasanya keputusan yang akan ditetapkan di bulan Ramadan. Dan jika dipandang perlu ditunda lagi, maka hal tersebut diperbolehkan. Dan poin kesepakatan yang lain, tempat dibuatnya keputusan perdamaian nanti adalah di tempat yang netral, bukan di Kufah, bukan di Syam. Itu kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 13 Safar tahun 37 Hijriah. Kemudian qala al-musannif rahimallahu hafizahullah taala at-tahkim, perjanjian damai. Maka tatkala halla tiba bulan Ramadan tahun 37 Hijriah, maka Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengirimkan Abu Musa al-As'ari bersama 400 orang yang dipimpin oleh Surah ibn Hani, dan ikut bersama rombongan ini Ibnu Abbas. Sedangkan Muawiyah mengirim Amr ibn al-As bersama 400 orang yang dipimpin oleh Syarahbil bin Samt. Kemudian berkumpullah dua hakam ini, dua juri ini, di daerah yang namanya Daumatul Jandal atau Daumatul Jundal, catatan kaki, baldah satu negeri yang terletak di sebelah utara barat berarti apa? Barat laut Mamlakah Arabiyah Saudi, Arab Saudi, di dekat kota Juf sekarang. Dan ada yang mengatakan bahasanya berkumpulnya dua juri itu tama terjadi di satu tempat namanya Adrah, baldatun, satu negeri sebelah selatannya Yordania sekarang. Tabaut jauh kurang lebih beberapa kilo dari ke arah utara dari Aqaba. Nah, perkumpulan atau pertemuan dua juri ini disaksikan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, sedangkan Ali tidak hadir karena sibuknya beliau dengan urusan Khawarij. Demikian juga menghadiri acara perkumpulan ini dihadiri oleh Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amriyah bin Su'bah, dan Abdullah bin Zubair dan lainnya. Kemudian terjadilah al-mufawadat, perundingan di antara keduanya. Lalu apakah yang dibahas oleh dua juri ini? Wamaladhi infadu alaihi, dan perkara apa yang bubarlah pertemuan keduanya setelah keduanya kumpul kemudian bubar, menghasilkan keputusan apa? Apa yang dibahas dan apa keputusannya? Maka jawabannya ada di riwayat berikut ini. Diatkan oleh Daruqutni dari Husain ibn Mundhir. Husain bin Mundhir adalah Saibarayati Aliyin pembawa bendera perangnya pasukan Ali pada perang Siffin. Anau ja'a, beliau datang dan memasang tendanya di dekat tendanya Muawiyah. Lalu sampailah berita tentang kedatangan Husain ibn Mundhir ini sampai kepada Muawiyah. Maka Muawiyah mengutus orang untuk menemui Husain. Sang utusan mengatakan, fa'arsala ilaihi faqal, maka ini nampaknya perkataan Husain, faqal, maka Husain mengatakan, innahu balagani an hadha, sesungguhnya telah sampai kepadaku tentang orang ini, yaitu Amr ibn al-As, berita yang balagani anhu telah sampai kepadaku darinya. Fadhab, maka pergilah, fangdur, lihatlah, maha dalladhi balagani anhu, berita, kebenaran berita yang sampai kepadaku anhu darinya. Fa'ataituhu, maka aku mendatanginya, kemudian kukatakan, akhbirni, kabarkan kepadaku tentang perkara yang alladhi walaita anta wa Abu Musa, yang anda tetapkan dan ditetapkan oleh Abu Musa. Kaifa sunatuma fihi, bagaimanakah yang kalian lakukan, anda berdua lakukan tentang perkara tersebut. Qal, qad qala an-nasu fi dhalika maqalu, ini manusia telah berkata, orang-orang telah berkata tentang hal tersebut apa yang mereka katakan. Walakin qultu, akan tapi aku katakan pada Abu Musa, ma tara fi hadzal amri, apa pendapatmu tentang perkara ini? Ini qolanya mungkin Muawiyah ya. Muawiyah mengatakan pada Abu Musa, apa pandanganmu tentang perkara ini? Qal, Abu Musa mengatakan, ara annahu fi nafar alladziina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radd anhum. Aku berpandangan bahwasanya nanti keputusannya biar diputuskan oleh orang-orang yang para sahabat-sahabat Nabi yang senior, yang Rasulullah wafat dalam keadaan Rasul ridha kepada mereka. Kultu, ya mungkin Muawiyah, fa'ina taja'aluni, maka di manakah engkau jadikan aku, bukan Muawiyah. Ya, maka fa'ina taja'aluni, di manakah engkau jadikan aku dan Muawiyah, di manakah posisi aku dan Muawiyah. Faqal, iyusta'an bikuma fafikuma ma'una, jika perlu bantuan kalian berdua, maka pada kalian berdua terdapat bantuan. Wa in yustarna ankuma, jika tidak membutuhkan kalian berdua, fatallama istarna amrullahi ankuma, maka seringkali keputusan Allah, ketetapan Allah tidak membutuhkan anda berdua. Catatan kaki, riwayat ini disebutkan oleh Al-Qadi Ibn al-Arabi al-Maliki di kitabnya yang merupakan kitab terbagus yang membahas tentang masalah fitnah di antara para sahabat, keributan pertengkaran di antara para sahabat, Al-Awasim al-Qawasim. Husain bin Mundhir adalah tabi intiqad yang disekok oleh Nasa'i dan Ibn Hibban. Nah, maka wahakadha, demikianlah riwayat ini menjelaskan perkara yang dibahas oleh dua juri dan hasil yang tawassala ilaiha, yang keduanya, rembukan keduanya sampai kepadanya. Fafima yata'alak, maka berkaitan dengan perkara yang mereka diskusikan, maka dimungkinkan satu dari dua hal. Imma boleh jadi perkara pembunuh Utsman. Wa akrab, dan inilah kemungkinan yang lebih mendekati, karena inilah sumber perselisihan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, atau perkara khilafah. Di anahuma, karena keduanya ra'a berpandangan bahasanya bersatunya umat itu maksubun, terkait, terikat dengan perkara khilafah. Bahwa fiqatu tahkim fawadat huma fil bahas, sedangkan perjanjian tahkim, ya, perjanjian awal, ya, sebelum tahkim, fawadat huma menyerahkan pada keduanya untuk membahas perkara yang bisa menyatukan umat Islam, menjadi perselisihan dan perpecahan, lalu keduanya pun membahas perkara tersebut. Amanat tidak ada pun hasil yang bisa dihasilkan oleh keduanya adalah tarkul amri surah di ahli surah, membiarkan perkara tersebut dimusyawarahkan oleh para ahli surah, yaitu para sahabat senior yang Nabi SAW wafat dalam keadaan Nabi ridha kepada mereka. Baik perkara tersebut adalah meninjau tentang masalah para pembunuh Utsman atau masalah khilafah. Maka kalau di riwayatnya cuma perkara-perkara, jadi tidak jelas perkara apa sih yang mau dibahas. Maka dikatakan tadi oleh penulis, ya mungkin kalau enggak pembunuh Utsman, itu kemungkinan yang lebih mendekati, perkara-perkara yang dimaksudkan itu adalah perkara khilafah. Karena itulah yang akan menyatukan umat. Ya, kemudian wa bihadin natijah, maka dengan hasil ini bubarlah pertemuan dua hakam ini. Ya, dan tidaklah hasilnya hasil yang tegas menghilangkan perselisihan di antara dua kelompok dan menghilangkan perselisihan di antara keduanya. Karena hasilnya mengambang, nanti akan diputuskan oleh para sahabat senior. Ya, dan tidak ada ketegasan kapan para sahabat senior perlu kumpul, di mana. Fabakiyat, maka jadilah maka tetaplah keadaannya sebagaimana semula. Ali khalifah kaum muslimin, Muawiyah tetap jadi penguasa Syam, dan Muawiyah pun tidaklah dibaiat menjadi khilafah kecuali setelah gugurnya Ali sebagai syahid di tangan Khawarij tahun 40 Hijriah. Hada, demikian kisah tahkim yang berdasarkan berita yang riwayat yang valid. Dan satu hal yang baik menyinggung sedikit kisah yang terkenal tentang peristiwa tahkim, yang dalam cerita tersebut disebutkan bahasanya Amr dan Abu Musa al-Asari sepakat untuk mencopot Ali dan Muawiyah. Dan karena Abu Musa itu lebih tua daripada Amr, maka Amr kemudian mempersilakan Abu Musa untuk ngomong sebelum mempersilakan Abu Musa untuk ngomong terlebih dahulu sebelum Amr. Maka majulah Abu Musa dan dia mencopot Ali dan Muawiyah. Kemudian majulah Amr, lalu Amr mencopot Ali dan menetapkan Muawiyah. Dengan itu maka tertib pula, maka Amr bisa menipu Abu Musa. Nah, ini ada kisah kisah tahkim yang terkenal sampai di pelajaran-pelajaran sejarah di sekolah-sekolah kita, ini yang dicantumkan. Kisah tahkim semacam ini. Ada penipuan Amr, ada kelicikan, kesannya adalah kelicikan Amr ibn al-As terhadap yang menipu dan mengakali Abu Musa al-As'ari. Nah, kalau kita tundukkan riwayat ini untuk kita kaji dan kita tahlil analisis, maka jelaslah kebatilannya dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi sanad kisah, maka di sanadnya terdapat dua perawi yang tertuduh atau bermasalah tentang kualitas agamanya, yaitu Abu Mukhnif Lut bin Yahya dan Abu Junab Al-Qalbi. Perawi yang pertama dikomentari oleh Abu Hatim matrukun, Dan perawi yang matro, ya, hadisnya dhaifun jiddan. Darqutni mengatakan dhaif. Dhahabi mengatakan ikhbari, dia adalah orang yang takut dengan sejarah, orang yang menekuni sejarah, namun talifun, namun dia itu rusak, tidak ada nilai thiqah untuknya. Ibnu Ma'in mengatakan bukan thiqah. Orang yang kedua dinilai dhaif oleh dari Minasa'i Ibnu Sa'ad, dan Bukhari mengatakan Yahya Al-Qattan mendhaifkannya. Adapun dari sisi konten riwayat, maka bisa dilihat pada riwayat, konten riwayat tersebut beberapa poin. Yang pertama, riwayat tersebut menyebutkan dan mengatakan bahasanya Amr ibn al-As mempersilahkan Abu Musa al-As'ari untuk ngomong sebelumnya dengan alasan Abu Musa lebih tua. Dan yang benar, Amr lebih tua daripada Abu Musa. Ya, realitas sejarahnya, Amr itu lebih tua daripada Abu Musa. Buktinya, Amr itu meninggal wafat tahun 43 Hijriah dalam usia lebih dari 90 tahun. Lebih dari 90 tahun, tinggal ditarik mundur umurnya saat tahun 37. Ya kan, 37 Hijriah. Sedangkan Abu Musa wafat tahun 42. Selisihnya cuma setahun. 42 dan ada yang bilang 44 dalam usia 60 sekian tahun. 60 sekian tahun, anggap saja 65. Karena 60 sekian itu dari angka angka 3 sampai 9. Maka kalau kita anggap saja lebih dari 90 tahun itu 95, kemudian 60 sekian itu kita katakan 65, berapa selisihnya? 95 kurangi 65? 30 tahun, selisih yang sangat jauh sekali. Berarti Amr itu sangat tua sekali, dan Abu Musa sangat muda sekali. Maka ini buat berita bohong yang terlalu memalukan kalau demikian, ya. Ini bikin cerita bohong yang terlalu memalukan. Selisihnya ini 20 tahun lebih muda, malah dibilang itu lebih tua. Terlalu parah ini, terlalu memalukan, ya, bikin ceritanya. Kemudian riwayat ini menyebutkan bahasanya Amr itu mencopot Ali dan menetapkan Muawiyah. Maka pertanyaannya, apakah Amr telah membaiat Ali sehingga dia bisa mencopot Ali? Wa ala aisyain yuthbitu Muawiyah. Dan jabatan apa yang dia tetapkan untuk Muawiyah? Apakah jabatan khilafah? Loh, Muawiyah tidak pernah jadi khalifah. Sehingga kemudian ditetapkan menduduki jabatan khalifah. Dan dia pun bukan pula pemburu dan pencari jabatan khalifah. Jika yang dimaksud adalah jabatan penguasa Sam, maka Ali, maka Muawiyah ya memang penguasa Sam. Kalau cuma menegaskan bahasanya Muawiyah penguasa Sam, wa ma fi dzalika idhofah. Maka tidak ada tambahan apapun yang diberikan oleh Amr. Syai'un ma fi dzalika idhofatu syai'in lahu. Tidak ada tambahan sesuatu apapun yang dia berikan kepada Muawiyah. Kalau cuma ditegaskan Muawiyah adalah penguasa Syam, itu tidak nambah. Yung, sejak kemarin-kemarin sudah penguasa Syam. Dia telah menjadi penguasa Syam sejak masa Umar, Utsman. Kemudian tuduhan terhadap Amr bin Al-As dalam riwayat ini, kalau dia adalah orang yang melakukan makar dan tipuan dan rakus ingin menjerumuskan Abu Musa, untuk menjebak Abu Musa, ini bertentangan dengan fadlihi wa suhbatihi. keistimewaan pribadi beliau dan status beliau sebagai sahabat Nabi. Dan Nabi pernah memerintahkan Amr ibn al-As untuk membuat keputusan sengketa di antara dua person, dan itu di hadapan Nabi. Maka artinya Nabi mengakui kecerdasan beliau dalam masalah membuat keputusan di antara dua orang yang bersengketa. Dan Nabi pernah mengatakan semua manusia cuma baru masuk Islam, Amr ibn al-As sudah beriman. Dalam pengertian iman dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada Islam. Jad kelimam Ahmad dengan sanad yang sahih. Tirmidzi dinilai hasan oleh Al-Albani. Demikian juga tuduhan bahwasanya Abu Musa itu lalai sehingga mudah ditipu dalam riwayat ini bertentangan dengan keistimewaan pribadi Abu Musa, kecerdasannya, kefakihannya dan kepahamannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar dan Utsman serta Ali pun telah mempekerjakan Abu Musa. Pekerjaan yang diemban oleh Abu Musa ini ada qiyadah, ada panglima perang, pernah juga jadi gubernur, pernah juga jadi guru, pernah juga jadi qadhi. Maka apakah bisa dibayangkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para khalifah setelahnya, mempekerjakan orang yang mudah ditipu, yang sangat mungkin baginya tajusu alaihi, mungkin baginya ya untuk tertipu dengan tipuan semacam ini yang diceritakan dalam kisah tersebut, yang itu bukan tipuan yang terlalu sederhana. Nah, begitu ngomong tadi kan tinggal diprotes saja, oh tidak bisa kan selesai, kok kemudian pasrah. Demikian juga wasiqah tahkim. Wasiqah tahkim itu apa? Perjanjian sebelum tahkim. Nas telah menegaskan bahasanya hendaknya hasil tahkim supaya bersifat mengikat untuk umat wajib adalah poin yang disepakati oleh keduanya dan diridhai oleh keduanya. Dan tidak diragukan bahasanya hasil tahkim menurut versi riwayat ini tidak akan diridhai oleh Abu Musa al-Asari. Karena dia telah ditipu oleh Amr. Demikian juga tidak akan diridhai oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Muawiyah pun juga tidak mendapatkan faedah apa-apa. Karena tidak adanya kesepakatan dua hakam, dua juri itu atas poin ini. Idzan fala ta'ila, sehingga tidak ada manfaat. Idzan, jika demikian maka tidak ada manfaat ayat ala Amr ibn al-As melakukan apa yang digambarkan oleh riwayat ini. Dan dia tahu bahasanya hasilnya itu sia-sia. Karena akan jadi cuma keputusan sepihak. Maka tidak akan dihormati dan tidak akan ada nilainya. Ya, kemudian maka intinya kisah yang beredar adalah kisah yang tidak benar sanadan wa matnan, baik dari sisi sanad ataupun dari sisi riwayat, semuanya bermasalah. Kemudian Khawarij setelah Ali menerima radhiallahu anhu menerima untuk menghentikan peperangan di Siffin dan mengacu kepada hasil tahkim, maka di tentara Ali terdapat orang-orang yang tidak menerima hal tersebut. Wahum al-Qura, mereka itulah para Qura, para penggemar atau orang yang hobi baca Quran, yang mereka anggap tahkim itu adalah kekafiran. Dan di antara ucapan mereka yang seringkali yuraditunaha, mereka berulang kali mengucapkannya, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dengan tujuan bahasanya tahkim adalah kekafiran. Wabidzalika, maka dengan itu mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah, dan siapa yang menilai benar keduanya, salah satu dari keduanya atau dua-duanya. Wanasa'a andalika, dan tumbul muncullah dari hal tersebut angkala mereka mengatakan wajibnya memberontak terhadap penguasa gara-gara penguasa itu berbuat maksiat, dan mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Namun kalau khawarij yang pertama, mereka kita lihat tidak mengkafirkan karena dosa besar. Mereka mengkafirkan karena perkara yang mustahab, bahkan wajib. Bukan karena perkara yang haram. Tahkim damai, ya, hukumnya ya, bukan kabirah. Ya, dua orang yang gelut terus, kemudian terjadi ini pertempuran, kemudian dan dua-duanya sama-sama muslim, maka menghentikan peperangan, itu bukan dosa besar. Itu sunnah, bahkan wajib. Ya, maka khawarij pertama pada saat pertama kali munculnya itu tidak kita katakan mereka mengkafirkan ya, karena dosa besar, bahkan mereka mengkafirkan karena perkara yang hakikatnya hukumnya wajib atau minimal sunnah. Non dalam pandangan mereka itu mereka anggap keliru dan mereka anggap salah, padahal realitanya bukan. Fabada uju'i Ali, maka setelah kepulangan Ali dari Syam ke Kufah, maka mereka-mereka itu menyingkir dari Ali di satu tempat namanya Harura di dekat Kufah. Jumlah mereka pada saat itu 4.000 orang kurang lebih. Dan mereka menggiatkan ajaan kepada orang-orang untuk mengikuti pendapat mereka, maka mulailah jumlah mereka bertambah. Dan di antara panglima perang mereka yang paling menonjol adalah orang yang bernama Abdullah bin Al-Kawa' Thabtun ibn Riba'i dan Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian mengutus Ibnu Abbas untuk mendebat mereka. Yang setelah debat tersebut berlangsung, maka rujuklah, maka insaplah sebagian mereka. Wa'ala Rasim, terutama Abdullah bin Kawa' dan Sabz ibn Rib'i, dua pimpinan ini ikut termasuk yang insaf. Semakhraja Ali, kemudian Ali sendiri yang kemudian datang untuk mendebat mereka. Maka mereka menyangka khotoan, dan ini sangkaan yang keliru ketika Ali itu datang pada mereka di Harura, kalau Ali telah rujuk, telah membatalkan kesepakatannya dengan tahkim, telah bertobat dari tahkim. Maka mereka pun mau kembali bergabung dengan rombongannya Ali di Kufah. Lantas kalau jelas bagi mereka pendapat Ali bahasanya dia belum insaf dari tahkim, maka mulailah mereka yatasallaluna, pergi satu-satu dari Kufah. Kemudian mereka membaiat salah satu pimpinan mereka yaitu Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Baiat khilafah untuk Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi ini, untuk yang mereka baiat sebagai khilafahnya, sebagai imamnya, ini terjadi pada bulan tanggal 10 Syawal tahun 37 Hijriah. Maka dengan itu mereka membatalkan baiat mereka kepada Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya kemudian Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi lari membawa para pengikutnya ke daerah Nahrawan. Dan jumlah mereka di Nahrawan kurang lebih 4.000 orang. Maka setelah berakhirnya tahkim dan dua juri telah bubar tanpa menghasilkan hasil yang jelas, yang tegas, Khawar juga tidak mau kembali ke barisannya Ali. Alarmi, meskipun Ali telah menyiapkan satu pasukan untuk menghadapi penduduk Syam, ini karena hasilnya yang tidak jelas, maka Ali telah menyiapkan pasukan untuk menghadapi penduduk Syam yang jumlah isinya adalah 68.000 orang tentara kurang lebih akan diberangkatkan ke Syam. Ya, artinya mau memerangi Muawiyah, dan itu yang diinginkan oleh Khawarij. Ternyata meskipun mereka tahu kalau Ali kemudian berubah pikiran dan ingin menyerang pasukan Syam, ternyata Khawarij juga tidak mau gabung. Tapi hadil fatrah, maka di masa ini, di antara kelakuan Khawarij di masa ini, di saat-saat ini, Khawarij ini telah membunuh anak dari salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Khubab ibn Arq, dan budak perempuannya, yang bahkan budak perempuannya itu dalam kondisi hamil. Dan ketika dibunuh pun tidak hanya cukup dibunuh, sudah dibelah perutnya. Sebagaimana mereka juga membunuh sejumlah orang yang lain, jadilah mereka mengkafirkan orang menyelisih mereka dan menganggap halal darah dan harta orang yang di luar kelompoknya. Fasara ilaihim, maka akhirnya Ali pun berjalan menuju markasnya Khawarij dengan pasukannya di bulan Muharram tahun 38 Hijriah. Wa talaba minhum, Ali meminta dari mereka untuk menyerahkan Qutalah, orang-orang yang berperan dalam membunuh Abdullah bin Khubab bin Arq. Maka Ali tanyakan kepada mereka, mana pembunuhnya? Namun mereka semua mengatakan, kami semua pembunuhnya. Mereka mengatakan pada Ali, kami semua pembunuhnya, ada apa? Nantang perangan. Ali minta pada mereka untuk menyerahkan orang-orang yang berperan untuk melakukan pembunuhan terhadap Abdullah bin Khubab dan yang lainnya. Farofadu, maka farofadu, mereka menolak untuk menyerahkan. Maka Ali pun kemudian bertekad untuk memerangi mereka, berpegangan pada hadis yang mengatakan, akan pulang sekelompok orang dari umatku yang rajin baca Quran, namun bacaan Qurannya laisa kiraatukum ila kiraatihim bisyai. Bacaan Al-Quran kalian para sahabat jika dibandingkan mereka tidak ada apa-apanya. Salat kalian dibandingkan salat mereka tidak ada apa-apanya. Puasa kalian dibandingkan puasa mereka juga tidak ada apa-apanya. Mereka baca Quran dan mereka mengira kalau Al-Quran itu membenarkan mereka, padahal Al-Quran itu menyalahkan mereka. Ya, salat mereka tidaklah melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah menaromiyah, dari binatang sasarannya. Anak panah yang dilepaskan dari busur kena binatang sasaran itu pun masih bablas lagi, karena demikian kencangnya anak panah tadi. Dikatakan oleh Muslim. Maka kemudian Ali radhiyallahu anhu mengutus seseorang untuk menemui mereka, namun mereka malah membunuh utusan. Mereka membunuh utusan Ali. Maka bertekadlah Ali untuk memerangi mereka. Namun sebelum itu, Abu Ayyub Al-Ansari itu menaikkan bendera jaminan aman bagi siapa saja yang mau meninggalkan perang. Diumumkan siapa yang sebelum perang ini dimulai, siapa saja yang mau kemudian insaf, maka tidak akan diperangi, tidak akan diganggu. Tsumma kana al-qital, kemudian terjadilah peperangan. Singkat cerita, maka pasukan Ali radhiyallahu anhu qada alaihim, berhasil menumpas mereka. Tidak ada yang selamat dari mereka kecuali ilal jarha, kecuali orang-orang yang dalam kondisi terluka dan dia dibiarkan. Wa man farada, dan orang yang lari, dan mereka jumlah yang sedikit. Dan Ali itu ihtama perhatian untuk bitafstis, mencari seorang yang Nabi tegaskan sebagai orang Khawarij, yang dia adalah mukhdats, dia adalah orang yang cacat fisiknya, dzithiyah, yang dia punya seakan-akan punya payudara, yang bukan payudara, padahal bukan buah dada. Hatta waqafa alaihi, sehingga akhirnya Ali pun mendapatkannya. Ya, maka ketika orang-orang itu pun gembira tatkala mendapatkan jenazahnya di antara orang-orang Khawarij yang terbunuh sama persis bagaimana yang Nabi deskripsikan. Maka Nabi ceritakan tentang Khawarij yang akan muncul, bahasanya salah satu dari mereka lahu adadun, dia punya lengan atas namun tidak punya dhira', dhira'nya tidak ada, hastanya tidak ada, cuma punya lengan atas. Nanti ala ra'si adadihi, di ujung ya, di ujung lengan atasnya atau di pangkal lengan atasnya mungkin terdapat daging dalam jumlah yang banyak, misal halaqati sadji, seperti buah dada. Itu ada daging yang gembur-gembur, seperti buah dada. Bahkan ada halaqati sadji, ada putingnya. Seperti buah dada, namun buah dadanya bukan di dada. Di sini, di pangkal lengan atasnya itu ada buah dada, ada daging gembur, kemudian ada putingnya, ali halqatu sadi, ada padanya puting buah dada, ali su'airatul bid, dan di putingnya itu terdapat beberapa helai rambut yang berwarna putih. Maka dia adalah, Nabi telah kabarkan, ini orang bagian dari Khawarij yang akan muncul di nantinya. Maka ketika Ali telah selesai menumpas Khawarij, maka dicari, ada tidak orang yang Nabi kabarkan? Maka ketemu. Setelah dilaporkan ketemu dan dihadapkan, dibawa kepada Ali, maka Ali pun bersujud syukur. Karena peperangan dia adalah peperangan yang benar, peperangan yang Nabi perintahkan untuk memerangi Khawarij. Ya, setelah selesai Ali radhiyallahu anhu selesai mengatasi Khawarij, Ali mengajak pasukannya untuk berangkat ke Syam. Namun mereka pada malas. Fatathaqalu, mereka merasa berat. Mereka tidak ada yang menerima ajakan kecuali sedikit. Dan itu karena kelemahan fisik dan mental. Wal ikhtilaf, dan perselisihan yang menimpa mereka. Isra setelah berbagai macam peristiwa. Di Jamal, Siffin, kemudian Nahrawan. Lasyama lebih-lebih banyak dari orang yang terbunuh di perang Jamal dan Nahrawan. Itu Yantami adalah bagian dari kabilah-kabilah yang ada di Basrah dan Kufah. Padahal kabilah-kabilah dari dua kota ini itu mewakili, merepresentasikan bagian yang paling besar dari pasukan Ali. Dan tidaklah samar, artinya satu hal yang jelas, ada dampak psikologi. Dilkotla bagi karena orang-orang yang terbunuh di dua peperangan ini, adanya orang-orang yang mati di dua peperangan ini tanpa punya dampak psikologi pada kerabatnya, yang kerabatnya itu ada di pasukannya Ali radhiallahu anhu. Maka dalam dua peperangan, perang Jamal dan perang Nahrawan ini, banyak orang-orang Kufah dan Basrah yang mati. Padahal mayoritas pasukannya Ali orang Kufah dan Basrah. Yang sebagian mereka adalah punya hubungan darah dengan orang-orang yang meskipun beda simba atau sama, karena apa, kekerabatan yang masih kuat kala itu, maka yang mati-mati ini ya kurang lebih sebenarnya kerabat mereka. Bertemu dengan di nenek keberapa, di kakek keberapa. Nah, karena satu suku, karena satu suku berarti masih kerabat. Ya tentu pasukan Ali yang masih punya hubungan kerabat dengan para korban itu punya kondisi mentalitas yang berbeda. Ini sisi kewajaran kenapa mereka berat untuk ketika diajak perang lagi, mau memerangi pasukan Muawiyah. Nah, di hadapan kelemahan dan perpecahan, dan kelemahan taat di pasukannya, maka Ali pun tidak memiliki kemampuan untuk melakukan proyek apapun menghadapi Muawiyah. Dan seringkali Ali menampakkan inti'adahu, kemarahannya kepada para pengikutnya, dan mengadu kepada Allah akan kesulitan yang dirasakan oleh Ali ma'ahum bersama para pengikutnya. Ya, beliau berdoa, ya Allah, sungguh aku telah bosan dengan mereka dan mereka juga telah bosan denganku. Aku jemu dengan mereka dan mereka pun jemu denganku. Maka sayangilah aku sehingga aku terbebas dari mereka, dan sayangilah mereka sehingga mereka terbebas dariku. Fama yamna asqakum, maka tidaklah menghalangi orang yang celaka di antara kalian ayakhdobu habidamin, untuk mewarnainya dengan darah dan meletakkan tangannya pada jenggotnya. Allah alam itu apa makna kalimat terakhir ini. Jadi yang jelas sampai itu jelas kalimat doa, namun nampaknya ini Allah alam nampaknya bukan. Walihada audak, dan karena kondisi yang kacau ini, maka Muawiyah mampu meluaskan pengaruhnya sampai ke Mesir. Maka kemudian Mesir pun jatuh di tangan, dikuasai oleh Muawiyah. Bahkan dia pun mengangkat gubernur untuk Mesir, yaitu Amr ibn al-As. Dan tetaplah sisa negeri Islam yang lain di bawah kekuasaan Ali. Maka Muawiyah berkuasa di Syam dan Mesir di akhirnya. Dan kondisi ini terus menerus sampai gugurnya Ali sebagai syahid, kemudian mengalahnya Hasan dengan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah radhiyallahu anhuma. Dan terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu. Di sela kondisi yang guncang ini yang dihadapi oleh Ali radhiyallahu anhu, karena hunaka nafrun min al-Khawarij, ada sejumlah orang Khawarij yang berencana untuk membunuh Ali sebagai bentuk balas dendam terhadap saudara-saudaranya yang telah dihabisi oleh Ali di peperangan Nahrawan. Maka mereka membuat kesepakatan, yang satu yaitu Abdurrahman bin Muljim al-Muradi akan pergi ke Kufah dengan tugas mengeksekusi Ali, membunuh Ali. Sedangkan orang kedua namanya Barok bin Abdullah At-Tamimi ditugaskan untuk ke Syam dengan misi membunuh Muawiyah. Orang ketiga Amr bin Bakar At-Tamimi dikirim ke Mesir dengan tugas, dengan misi membunuh Amr ibn al-As. Dan mereka hajjatu lidzalika, mereka telah menetapkan hari dilakukannya aksi, disepakati semua aksi ini baik di Mesir, di Syam ataupun di Kufah dilakukan di hari yang sama dan di waktu yang sama, pagi tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Maka di waktu yang telah ditetapkan, kulun masing-masing kamana menyembunyikan lisohibi, untuk orang yang jadi sasarannya bersembunyi untuk melakukan aksi fi sholat subuh, di sholat subuh. Ya, maka semuanya di waktu di sholat subuh itu melakukan aksi. Maka Al-Barok kemudian mengayunkan pedang pada Muawiyah, namun bukan ayunan pedang yang mematikan. Muawiyah cuma terluka saja. Sedangkan di Mesir, Amr bin al-As itu tidak subuhan. Ya, di Mesir, Amr bin al-As itu lam yakhruj fi hadzal yaum, tidak keluar rumah ke masjid untuk subuhan di pagi itu, li sholati binas, untuk jadi imam dengan jamaah, untuk jadi imam sholat subuh. Kenapa enggak subuhan? Ya maradhi, Kenapa sakit? Yang kemudian menggantikan berdiri di mihrab, ya, bahasa bebas yang demikian, di mihrab menggantikan imam yang asli yaitu Amr bin Al-As, Kharijah bin Hudzafah As-Sahmi. Maka Amr bin Bakar yang bertugas untuk menghabisi Amr, Amr bin Al-As pun mengayunkan pedangnya untuk Kharijah, karena dia kira kalau itu adalah Amr bin Al-As, lalu dia pun membunuhnya. Tumakubidu Ali, kemudian orang ini yang pelaku ini pun ditangkap, waktu tidak kemudian dibunuh. Ya, sedangkan yang di Kufah yaitu Abdurrahman bin Muljim Al-Muradi, mungkin baginya memungkinkan baginya untuk mengayunkan pedang pada Ali radhiyallahu anhu dengan pukulan yang mematikan. Dan itu peristiwa ini terjadi pada pagi hari tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dan tatkala Ali itu telah tertusuk oleh senjatanya Abdurrahman bin Muljim, dan sebelum wafatnya, maka Ali masyaallah ausa biqatili khairan, berwasiat agar pembunuhnya disikapi yang baik. Ya, jangan dijiwit, jangan di tempelengi, diperlakukan dengan yang baik. Dengan mengatakan innahu asirun, dia statusnya tawanan, fa ahsinu nuzlahu, berikanlah jamuan yang bagus untuknya, kasih makan, makan yang enak. Wa akrimu mathwahu, kasih tempat yang enak untuknya, makanannya enak, ya, tempatnya enak. Di penjara namun ya, makanannya enak, tempatnya yang nyaman. Fa in baqitu, jika aku masih bisa hidup, maka nanti setelah aku sehat, nanti aku akan pikir ulang apakah akan aku bunuh dia atau akan aku maafkan. Namun keputusannya nanti kalau seandainya aku masih hidup. Wa in mittu faqtuluhu, dan jika ternyata aku mati karena ulah orang ini, maka bunuhlah dia. Namun cara bunuhnya qad lati, seperti dia membunuhku. Wala ta'tadu, jangan kalian berbuat melampaui batas. Maka sama persis dengan apa yang dia lakukan padaku. Jangan kemudian dimutilasi, kukunya diambil dulu satu-satu, kemudian jarinya potongi dulu satu-satu, bertahap, baru kemudian dihabisi. Nah, bunuh dia sebagaimana dia membunuhku. Kemudian setelah wafatnya Ali radhiyallahu anhu, kutila Ibnu Muljim, maka Ibnu Muljim ini pun kemudian dieksekusi, dibunuh. Dan perlu dikatakan bahwa Abdurrahman bin Muljim ini dia hafizul Quran, dan dia adalah orang yang pernah mendapatkan tazkiyah dari Umar Ibnu Khattab. Ini direkomendasikan oleh Ibnu Umar untuk mukri, untuk jadi guru Quran. Dikirim oleh Umar dari Madinah, dikirim ke Mesir saat masa kekuasaannya Umar bin Khattab. Dan dengan membawa satu surat yang ditujukan kepada Amr ibn Al-As, gubernur Mesir. Isinya, kukirimkan kepadamu seorang hafizul Quran, seorang yang ini dipuji-puji oleh Umar. Ya, suruh dia untuk beri kesempatan dia untuk mengajar masyarakat, mengajari Quran ke masyarakat, ajarkan agama ke masyarakat, kemudian berilah dia pelayanan yang baik, ya, bahasa bebasnya kasih gaji yang besar, itu fasilitas yang oke, dan seterusnya. Itu Abdurrahman bin Muljim. Ya, maka hal ini menunjukkan bahasanya orang yang pernah mendapatkan pujian dari manusia, maka pujian manusia itu tidak bersifat abadi pada seseorang. Maka boleh jadi dia dulu adalah orang yang terpuji di masa Umar. Namun pujian Umar itu kemudian tidak bersifat langgeng abadi untuk selalu pada Abdurrahman bin Muljim. Boleh jadi setelah itu terjadi perubahan, orangnya berubah, maka orang yang dulu terpuji kemudian menjadi orang yang tercela. Maka tasga umur masa sil tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya untuk orang ini. Ya, kemudian nadra pandangan tentang nizak perselisihan yang terjadi di antara para sahabat di masa Ali radhiyallahu anhu. Al-Qurtubi mengatakan, ya, tidaklah boleh kita menisbatkan pada salah satu sahabat, kita nisbatkan kalau dia itu salah secara pasti dalam masalah sengketa, sengketa yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah atau dengan Aisyah. Kata beliau, tidak boleh kita memastikan secara tegas pasti itu salah. Khata'un maqtu'un yang dimaknai di sini adalah artinya yata'ammaduhu, kesalahan pasti yang dia sengaja. Karena semuanya berijtihad dalam apa yang mereka lakukan. Wa aradullahu azza wa jal, wa aradu dan mereka menginginkan dengan perbuatan itu adalah ridha Allah azza wa jal. Dan di antara prinsip ahlu sunnah, mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan ridha untuk mereka dan tidak mencaci mereka atau memiliki kedengkian kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman. Nah, ini menunjukkan salamatul lisan. Maka ahlu sunnah adalah orang yang bersih lisannya dari celaan kepada para sahabat. Wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan di hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Salamatu sadar, bersihnya hati mereka dari kebencian dan permusuhan kepada orang-orang yang beriman. Wa rabbukan sesungguhnya engkau maha penyayang dan penyayang. Dan Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian mencaci sahabat. Seandainya salah satu kalian berinfak emas sebesar semisal Uhud, itu tidak sebanding dengan satu mud mereka ataupun bahkan setengah mudnya mereka. Dan peperangan yang terjadi di antara mereka di perang Jamal itu terjadi tanpa keinginan mereka. Nah, karena itu mereka ma'zum. Karena itu tidak mereka inginkan. Hai itu di mana dua belah pihak yang berperang telah sepakat untuk damai dan mereka bersepakat untuk takjilin nadar, menunda pembahasan tentang masalah kisos terhadap para pembunuh Utsman sampai kondisinya tenang. Namun asabul fitnah ansabal qital, memancing mengubahkan peperangan di antara mereka. Wa may yadullu ala dzalika, dan di antara hal yang membuktikan hal tersebut adalah sikap para pimpinan perang, panglima perang kedua belah pihak saat perang dan setelahnya. Mereka sedih akan apa yang terjadi. Wa ada mutawakkok, dan mereka tidak memprediksikan bahasanya perkaranya akan berujung seperti itu. Adapun berkaitan dengan masalah Muawiyah radhiyallahu anhu, maka Muawiyah adalah sahabat yang mulia min kutabil wahyi, juru tulis wahyu di masa Nabi, termasuk sahabat yang istimewa. Dan terdapat hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa mendoakan Muawiyah dengan mengatakan, ya Allah ajarilah dia Al-Qur'an dan selamatkanlah dia, jagalah dia dari azab. Dan Nabi juga pernah mendoakan Muawiyah dengan mengatakan, ya Allah jadikanlah dia orang yang memberikan hidayah, hadiah orang yang memberikan hidayah, mahdiah dan orang yang mendapatkan hidayah, wahdibihi dan berikanlah hidayahmu dengan sebab Muawiyah. Lihat ke Imam Ahmad, Tirmidzi mengatakan hasan gharib, dinilai sahih oleh Al-Albani. Adapun tuntutan Muawiyah untuk kisah terhadap para pembunuh Utsman adalah satu hal yang benar dan tidaklah diragukan kebenarannya. Semua para sahabat pun setuju dengan hal ini. Yashtariku fihi ma'ahu, bersepakat dengan Muawiyah dalam masalah ini, yaitu pembunuh harus dikisos. Itu disepakati. Bahkan Ali pun juga sepakat. Pembunuh Utsman harus dikisos. Ali itu juga sepakat. Ali tidak nolak itu. Cuma jangan sekarang. Kondisinya tidak pas. Bima fihim, termasuk yang setuju dengan tuntutan pembunuh Utsman perlu dieksekusi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga perbedaan antara mereka itu masalah waktu pelaksanaan. Maka pandangan Ali radhiyallahu anhu adalah ditunda sampai umat Islam bersatu di bawah satu kepemimpinan. wa istaqiru al-amru, ada stabilitas negara. Tatahai al-fursa, maka tersedialah kesempatan. Sebagaimana keterangan yang telah disampaikan di lembaran-lembaran yang lewat. Dan tidak ada perselisihan di antara umat Islam bahasanya boleh bagi penguasa untuk menunda kisos. Jika dia if ada takdimuhu, manakala penyegeraan kisos itu menyebabkan terjadinya kerusuhan dan terpecah belahnya persatuan. Istihad Muawiyah untuk mempercepat kisos dan menjadikannya sebagai syarat kalau dia mau berbaiat kepada Ali, tidaklah diragukan anna hadza mauqif, sikap ini adalah antakwilin, itu kurang ya, antakwilin minhum, adalah sebuah kesalahan istihad Muawiyah. Takwil ini artinya ya, salah istihad yang keliru. Dan para ulama pun telah menegaskan bahwa Ali radhiyallahu anhu dalam sikapnya kepada Muawiyah, Ali posisinya lebih dekat kepada kebenaran karena beliau adalah penguasa yang in aqdatahul bai'ah, sah bai'at dan kekuasaannya. Dan berdasarkan hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqtulu Ammaran, sesungguhnya yang akan membunuh Ammar ibn Yasir adalah al-fi'ah al-baghiyah, adalah kelompok yang melampaui batas. Lihat oleh Muslim. Dan Ammar itu ada di barisannya Ali dan gugur di perang Siffin. Ya, dan dia yang membunuhnya. Ali, Nabi mengatakan kelompok yang melampaui batas. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan juga masih dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kauman sekelompok orang yakunu fi ummati, ya umat yang ada di umat beliau akan muncul. Muncullah orang tersebut fi fiqati minan nas, ketika manusia berpecah belah. Ciri mereka adalah plontos kepalanya, tahalluq. Itu ciri orang-orang khawarij di masa itu. Khawarij generasi yang pertama, semua mereka menggundul kepalanya. Kemudian Nabi katakan musyarul khalqi, mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang akan dihabisi mereka ini oleh yang paling dekat dari dua kelompok kepada kebenaran, dan yang menghabisi mereka adalah Ali. Maka Ali adalah adna ta'ifataini ilal haq, yang paling dekat dari dua kelompok yang berselisih, yang paling dekat pada kebenaran. Dalam riwayat yang lain, khawarij itu akan muncul pada saat terjadi perpecahan dan perselisihan, dan dia khawarij akan dihabisi oleh aqrabu ta'ifataini minal haq, yang paling dekat dari dua kelompok ini dengan kebenaran. Maka berdasarkan hadis ini, terdapat hadis ini dalil bahasanya Ali radhiyallahu anhu adalah yang lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan orang-orang yang menyelisihinya. Akan tetapi Ali tidaklah bersesuaian dengan kebenaran 100%. Kebenaran yang dimiliki oleh Ali tidaklah sempurna dan sempurna. Ya, Ali benar, lebih dekat pada kebenaran, namun tidak kita katakan 100% benar. Di mana letaknya? Karena tu salamah fil imsak, sikap yang selamat adalah al-imsak anil qital. Sikap yang terbaik untuk Ali ketika itu adalah tidak mengubarkan peperangan. Ya sudah, biarlah Muawiyah di Syam gitu saja. Ya, tidak kemudian kemudian memaksa dia untuk berbaiat sampai harus perang. Ada pilihan untuk tidak perang. Ada pilihan yang lain. Itu tidak perang. Dan ala ibrata binata'id, karena yang jadi tolak ukur adalah hasilnya, hasil akhirnya. Dan akibat dan akibatnya tidak diragukan. Hasil dari peperangan adalah mu'limah jiddan, sangat menyakitkan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Al-Hasan bin Ali cucu beliau, karena Allah mendamaikan dengan sebab beliau di antara kaum muslimin. Dalam sabdanya, ibni hada, anakku ini, itu cucuku ini, di sini dalil, cucu itu adalah anak. Sayyidun adalah seorang pemimpin, seorang yang punya sifat kepemimpinan. Mudah-mudahan Allah akan damaikan dengan sebab cucuku ini dua kelompok dari kaum muslimin yang berselisih. Dan benar. Ya, dengan sebab beliau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, terjadilah persatuan. Fihini annahu lam yusni ala qitali abihi. Dan pada saat yang sama, Al-Hasan bin Ali ini tidak memuji sikap ayahnya yang memerangi Muawiyah, yang memerangi penduduk Syam. Fihini annahu, pada saat Nabi, kalau kita lihat hadisnya, Nabi tidaklah memuji sikap Ali yang Fihini annahu lam yusni ala qitali abihi li ahli Syam. Di waktu di mana Al-Hasan ini tidak memuji sikap ayahnya yang memerangi penduduk Syam. Bal ghayatu ma wasafa ana aqab ila al-haq. Bahkan maksimal yang komentar yang disampaikan adalah Ali itu lebih dekat pada kebenaran. Lain halnya dengan peperangan terhadap Khawarij. Maka Ali itu dipuji oleh Nas. Karena Nasnya mengatakan, jika kalian menjumpai Khawarij, bunuhlah mereka. Karena membunuh Khawarij itu ada pahalanya bagi orang yang membunuhnya di sisi Allah pada hari kiamat. Sebagaimana Ali sendiri merasa gembira dan bergembira dengan memerangi Khawarij. Dan dia ta'allama, dia sedih, wa takaddara, dan susah ketika memerangi, ketika terjadinya peperangan Jamal. Dan Ali mengatakan setelah perang Siffin, lau alimtu anal amru yakuna hakada makhrajtu. Seandainya aku tahu bahasanya kondisinya akan semacam ini, aku tidak akan pergi ke Syam. Ya sudahlah, biarin aja orang Syam ya, sanalah. Enggak usah kemudian dipaksa-paksa akhirnya jika demikian keadaannya. Wabada intiha'il qital, dan setelah berakhirnya peperangan, Ali memuji man qa'ada. Sahabat-sahabat yang duduk, dalam artian tidak mau ikut terlibat peperangan. Sahabat-sahabat yang memilih non-blok. Non-blok dipuji oleh Ali. Ali mengatakan lillahi tur maqami Sa'ad ibn Malik. Lillahi tur itu kalimat pujian. Betapa bagusnya Sa'ad bin Malik dan Abdullah bin Umar, yang keduanya punya sikap i'tizalil fitnah. Menyingkir dari fitnah, tidak mau berpihak pada salah satu pihak. In kana biran in ajrul azimun. Kenapa kok bagus sikap sahabat yang tidak mau berpihak pada siapapun, jika yang mereka berdua lakukan adalah kebaikan, sungguh pahalanya besar. Jika seandainya itu dosa, maka dosanya sedikit. Maka kesalahannya adalah kesalahan yang kecil. Walihada, oleh karena itu, maka sebagian sahabat radhiyallahu anhum memilih untuk non-blok, tidak berpihak pada siapapun di antara pentolan para sahabat yang memilih non-blok, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zaid bin Sabit, Muhammad bin Maslamah, Abu Musa al-As'ari, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, dan yang lainnya. Ra'anhum ajma'in. Mereka bersandarkan pada sejumlah hadis yang mengingatkan tentang bahaya fitnah. Semacam hadis tentang tadi pujian untuk Al-Hasan yang telah kita baca. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, hadis ini jadikan dalil untuk mengatakan benarnya pendapat sahabat yang tidak mau ikut terlibat dalam perang, baik perang bersama mendukung Muawiyah ataupun mendukung Ali. Meskipun Ali lebih berhak, adalah lebih berhak untuk menjabat sebagai khalifah dan lebih dekat kepada kebenaran. Kesimpulan semacam ini adalah pendapat Sa'ad ibn Abi Waqqas, Ibnu Umar, Muhammad bin Maslamah, dan semua sahabat yang i'tazala tilkal wuru, tidak terlibat dalam peperangan itu. Mereka mengatakan bahasanya Ali lebih berat dengan khilafah, lebih dekat kepada kebenaran, namun yang lebih baik tidak ikut perang. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, finakli dalam nukilannya ketika belum menukil perkataan para ulama dalam masalah ini, wa minhum man yaqul, ada ulama yang mengatakan kana shawab ala yakuna qitalan, yang benar seharusnya tidak ada peperangan. Karena tidak berperang itulah yang lebih baik untuk dua belah pihak, baik pihak Ali maupun pihak Muawiyah. Karena tidak ada dalam peperangan di antara kaum muslimin satu hal yang benar. Ya, itu kalau mau, itu masalah kebenaran. Yang betul-betul benar tidak perang. Walakin Aliyan, akan tetapi Ali itu lebih dekat kepada kebenaran daripada Muawiyah. Dan peperangan, manakala itu adalah peperangan yang fitnah, peperangan saudara antara kaum muslimin yang tidak jelas di manakah pihak yang benar dan manakah pihak yang salah, hukumnya ikut peperangan dalam kondisi semacam ini hukumnya tidak wajib, tidak pula dianjurkan. Wa kana taqul qital khairun lil ta'ifatain, maka tidak berperang itulah yang lebih baik untuk dua belah pihak, meskipun Ali itu lebih dekat pada kebenaran. Inilah yang menjadi pendapat Imam Ahmad dan mayoritas para ulama hadis, mayoritas para ulama fikih. Dan inilah pendapat para sahabat senior dan para tabi'in, orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Inilah perkataan Imran bin Husain, Usama bin Zaid, Muhammad bin Maslamah, Ibnu Umar, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, walladzina qa'adu min 'anil qital, para sahabat yang memilih tidak ikut terlibat perang adalah jumlatu a'yan di sahabat. A'yan artinya tokoh. Sejumlah tokoh-tokoh sahabat, bukan sahabat biasa. Mereka adalah sahabat-sahabat yang tergolong dalam elit para sahabat. Semacam Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sabit, Ibnu Umar, Muhammad bin Maslamah, demikian juga Abi Bakar. Wahum yaruna an nusus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahum yaruna, berkala para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi yang berisi perintah untuk duduk dari duduk dan tidak terlibat peperangan, manakala peperangan itu adalah peperangan fitnah. Yang disebut dengan peperangan fitnah adalah perang saudara antara sesama kaum muslimin, dan itu tidak jelas siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Kalau benar, kalau misalnya jelas perang saudara sama-sama kaum muslimin, namun yang satu pemberontak, ini pemerintah yang sah. Ini jelas, ini bukan perang fitnah. Maksudnya ini jelas, penguasa yang sah atas ini, kemudian ini melakukan kudeta, menggulingkan, melakukan pemberontakan. Akhirnya pemerintah yang sah kemudian memeranginya. Apakah ini perang fitnah? Bukan. Perang fitnah itu syaratnya dua poin tadi. Pertama adalah perang saudara, muslim dengan muslim. Kalau muslim dengan kafir bukan perang fitnah. Muslim dengan muslim, dan ini dalam permasalahan yang tidak jelas kebenaran ada di kubu siapa. Dan jika kebenaran ada di kubu siapa itu jelas, maka itu bukan perang fitnah. Jelas ini pemberontak mau mengkudeta penguasa sah. Penguasa sah muslim. Nah, ini bukan perang fitnah. Maka terdapat hadis-hadis yang berisi motivasi untuk tidak terlibat dalam perang fitnah. Walayak talib ashabuna, dan para kawan-kawan kami, yaitu para ulama Hanabilah, tidak berselisih. Karena annaku uta aliyin anil kita, seandainya Ali itu tidak berperang, itu lebih baik untuknya, seandainya dia tidak berperang. Wahdul Bahir, dan ini satu hal yang jelas kita tangkap dari sikap Ali, fitala umihi, yang dia mencela dirinya sendiri saat perang, dan dia pun juga telah bosan dengan perang. Wa murja'atul Hasan ibnahu, wa murja'atul Hasan ibnihi lahu fi dzalika, dan protes Al Hasan bin Ali, anaknya sendiri, kepada bapaknya dalam masalah itu. Ini Al Hasan protes, enggak setuju dengan sikap bapaknya yang bersekukuh untuk memerangi penduduk Syam. Waqauluhu lahu, Al-Hasan bin Ali pernah berkata pada ayahnya, alam anhaka ya abata, wahai ayah, bukankah saya sudah larang? Bukankah saya sudah larang? Jangan perang. Ya, wahuna kaman yara, namun ini tadi pendapat sejumlah ulama. Ya, di sini disepakati oleh Hanabilah seluruhnya. Wahunaka man ya, ada juga ulama yang punya pandangan yang lain, yang berpandangan bahasanya i'tizal al-fitnah, adalah tidak terlibat, tidak berpihak dengan dua di kubu, di salah satu dari dua kubu yang ada, itu adalah sikap yang benar fi hakiman, non benar untuk orang-orang yang istabaha alil amru, belum jelas baginya masalah, duduk permasalahan. Ya, siapa yang salah itu belum jelas. Bikhilafi man wadaha lahu anal haq ma'a Ali. Lain halnya dengan orang-orang yang telah jelas baginya yang benar itu adalah Ali. Ya, Mu'awiyah harusnya baiat dan tunduk. Ya, nanti kemudian kaum muslimin kuat, kemudian ini baru bisa kemudian mengeksekusi, mengkisos para pembunuh Utsman. Maka untuk orang-orang yang yakin bahasanya kebenaran bersama Ali, wajib baginya untuk berangkat perang bersama Ali. Wa anna dzalika huwa shawab, dan itulah yang benar untuknya. Wallahu a'lam. Ya, maka pelajaran penting dari keributan yang terjadi di antara para sahabat, ya. Ya. Maka ya, pelajaran pentingnya, di antara pelajaran pentingnya adalah ya, untuk kita bisa memaklumi seandainya ada keributan di antara orang-orang yang iman, takwanya, ilmunya tidak ada apa-apanya dengan para sahabat. Ya. Para sahabat saja perang, ribut sampai perang, sampai tumpah darah. Loh, kalau cuma ustaz-ustaz kecil-kecilan kalau sudah ribut, ya nah, maklumlah, ya, manusiawi, kan? Nggak aneh. Kan? Sahabat saja yang ilmunya masya Allah, imannya masya Allah. Ya, itu karena unsur kemanusiaannya, kemudian akhirnya terjadilah keributan, pertumpahan darah dan sebagainya. Ya. Maka maka tidak terlalu, kita enggak terlalu frustasi dengan kok ini kok dai sama dai kok ribut, enggak terlalu frustasi. Nah. Ya, nyatanya sahabat dengan sahabat saja bisa ribut, bahkan keributan yang sangat mengerikan sampai perang. Sampai dua pasukan ribuan orang berjumpa dengan ribuan orang sama-sama membawa pedang. Dan tentu para sahabat adalah ya, ahlu sunnah yang paling ahlu sunnah. Ya. Para sahabat adalah ahlu sunnah yang paling ahlu sunnah. Maka bahasanya ahlu sunnah itu ahlul istima'. Ya, ahlu sunnah itu adalah orang yang membawa persatuan. Nah, itu perlu pemahamannya, perlu dikonstruksi lagi. Apa kemudian persatuan ahlu sunnah itu artinya tidak ada keributan? Ahlu sunnah yang paling ahlu sunnah para sahabat, ribut secara fisik. Meskipun namun tidak ribut akidahnya. Kita mereka sama. Dan mereka juga tidak saling mengkafirkan. Maka ahlu sunnah adalah ahlul istima'. Bahasanya ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang bersatu. Maka itu tidak mesti bersatu di situ harus maknanya tidak ribut secara fisik. Boleh jadi ribut secara fisik. Namun ahlu sunnah adalah ahlul istima', adalah orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal istima', orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan persatuan. Yang pokok adalah persatuan dalam masalah agama. Mereka tidak saling mengkafirkan. Sebagaimana keributan para sahabat, mereka akidahnya satu. Secara global ibadahnya satu. Dan mereka juga tidak saling mengkafirkan. Mereka juga saling mengakui kelebihan orang yang memang lebih dari mereka. Muawiyah pun mengakui, pastinya Ali lebih afdal pada dirinya. Meskipun demikian, Muawiyah juga memperangi Ali. Kan? Muawiyah mengakui Ali itu lebih baik daripada dirinya, lebih mulia daripada dirinya. Maka mereka tidak saling mengkafirkan. Akidah mereka satu. Maka itulah keributan yang mungkin terjadi pada sesama ahlu sunnah. Mereka akidahnya satu, namun secara fisik mereka ribut. Boleh jadi mereka ribut karena satu dan lain hal. Demikian akhir kajian kita untuk membaca kitab Al-Khulafa Ar-Rasyidin karya Sulaiman bin Abdullah bin Salah Ar-Rumi. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Rasulullah SAW berdoa alhamdulillahirrahmanirrahim. InsyaAllah besok sore akan kita lanjutkan dengan kutayib tulisan Syekh Abdul Razak yang judulnya Kaifa Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana kacar supaya Anda menjadi kunci dalam kebaikan. Ya, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka